Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan untuk bisa istiqomah, melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, kita melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik pertemuan ke-112. Edisi khusus membahas bab puasa. Kita sudah sampai kepada perkataan penulis. Kitab ini ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik. Kita ada di halaman 514. Ibnu Naqib rahimahullah berkata, wadhabitu al-muftir, dan dhabit ukuran atau rumusan sesuatu yang membatalkan itu adalah wusulu ainin wa in qallat min manfadhin maftuhin ila jawfin. Kaidahnya dalam mazhab Imam Syafi'i, sesuatu yang membatalkan itu adalah sampainya ain. Ain itu adalah sesuatu yang memiliki ukuran, memiliki berat. Sampainya sesuatu yang memiliki ukuran atau memiliki berat, wa in qallat, walaupun hanya sedikit, min manfadhin maftuhin, dari bagian-bagian tubuh yang terbuka, ila jawfin, sampai ke jawf. Jawf ini memiliki banyak pengertian, ya. Terkadang jawf itu diartikan al-batn, yaitu perut. Dan terkadang juga diartikan, artinya jauf itu mencakup banyak hal. Dia mencakup perut, itu disebut dengan jauf. Al-mathanah atau kantong kemih, itu pun disebut dengan jauf. Masuk ke dalam pengertian yang dimaksud dengan jauf. Atau ad-dimag, yaitu otak besar. Itu pun dimasukkan ke dalam pengertian jauf. Jadi kalau masalah pembatal puasa ini di mazhab Imam Syafi'i cenderung lebih banyak. Dan ini menunjukkan barangkali kehati-hatian. Jadi rumus ya atau kaidah sesuatu yang membatalkan kata beliau adalah wusulu ainin. Sampainya sesuatu yang memiliki ukuran atau berat kepada jauf itu misalnya perut atau otak besar atau kantong kemih, masuknya sesuatu yang memiliki ukuran ke dalam jauf dari bagian-bagian tubuh yang terbuka. Ini mulut terbuka. Masuk dari sini. Apapun yang masuk, yang pasti dia memiliki ukuran. Atau masuk dari hidung. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i dikategorikan masuk dalam telinga pun, kalau sampai ke otak besar, dimag, itu pun dimasukkan sebagai wusulu ainin ilal jauf. Atau mohon maaf, dari kubul dan dari dubur. Misalnya memasukkan obat ya dari dubur, ada obat demam, ada obat apa istilahnya itu untuk melancarkan buang air besar, dimasukkan dari bawah. Itu masuk kategori wusulu ainin. Wa in qallat min manfadhin maftuhin ila jawfin. Sampainya sesuatu yang memiliki ukuran ke dalam jawf, ke dalam perut, dari jalan tubuh yang terbuka. Yang terbuka tadi kita katakan hidung, mulut, telinga, kubul, dubur, dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Ya, jadi sampainya ain, yaitu sesuatu yang memiliki berat dan juga ukuran, ke dalam jauf. Jauf tadi ada tiga, yaitu dimag, otak besar, itu bisa masuk dari telinga misalnya atau dari hidung. Yang kedua adalah al-batn, perut. Yang ketiga adalah al-musanah, atau masanah artinya kantong kemih. Ya. Yang kedua kata beliau, wal-inzalu an mubasharatin. Keluarnya air mani disebabkan oleh mubasyarah, yaitu bercumbu seorang laki-laki mendekati istrinya, bermesraan, yang menyebabkan keluar air mani itu pun membatalkan. Awistimna'an, ataupun istimna', apa itu istimna', ya tadi, mengeluarkan air mani dengan tangannya. Ya, mengeluarkan air mani dengan tangannya, dia melakukannya dengan sendiri. Ini pun membatalkan puasa. Aliman bittahrimi zakiran lissawmi. Tentunya perkara-perkara itu membatalkan apabila seseorang tahu bahwa itu membatalkan dan dia dalam kondisi ingat bahwa dia sedang berpuasa. Aliman bittahrimi zakiran bissawmi. Dia tahu bahwa itu adalah haram dan dia ingat bahwa dia sedang berpuasa. Itu dhobitnya. Ya. Itu apa namanya dhobitnya, apa namanya rumusannya. Kemudian Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, وَيَلْزَمُ مَنْ فَسَدَ صَوْمُهُ فِي رَمَضَانَ بِالْجِمَاءِ مَا الْقَضَاءِ بِالْكَفَّارَةِ. Dan wajib bagi orang yang puasanya rusak disebabkan oleh berjima, selain dia mengqadha, dia pun wajib kafarah. Kita biasa bilang kafarat. Selain dia wajib mengqadha, dia pun wajib membayar kafarat. Dan ini menunjukkan apa kata para ulama, fuhshu intihakatin, fuhshu intihakihi. Jadi saking jeleknya pelanggaran yang dia lakukan, maka syariat tidak hanya mewajibkan qadha, tetapi juga mewajibkan kafarat. Ya, jadi bukan hanya qadha, tetapi wajib juga kafarat saking jeleknya pelanggaran yang sudah dia lakukan, yaitu bercampur badan di siang hari di bulan suci Ramadan. Lalu apa kafaratnya? Dikatakan yang pertama adalah itqu raqabah mu'minah salimah minal uyubi al-mudarrah bil kasbi. Yang pertama adalah membebaskan budak. Ya, raqabatun mu'minah, seorang budak yang beriman, yang dia salimah minal uyub, yang mana budak itu harus selamat dari aib yang menghalangi dia untuk bekerja. Ya, harus selamat dari aib yang menghalangi dia untuk bekerja. Fa in lam yajid, apabila seseorang tidak mendapatkan sesuatu atau dia tidak memiliki harta yang bisa dia gunakan untuk membebaskan budak, fa in lam yajid, apabila dia tidak mampu membebaskan budak, fasyamu syahraini mutatabi'aini, maka dia wajib berpuasa syahrain, dua bulan, mutatabi'aini, berturut-turut. Dia wajib berpuasa selama dua bulan berturut-turut. Artinya harus bersambung terus. Kecuali kalau dia meninggalkannya karena uzur, misalnya ada uzur dia sakit dan lain sebagainya, maka tidak masalah. Tapi kalau dia meninggalkannya tidak karena uzur, maka hitungannya kembali ke awal. Dia sudah 30, lalu dia merasa malas, dia tidak mau melanjutkan, maka tidak dianggap berturut-turut kalau sempat putus satu hari misalnya tanpa ada uzur yang syar'i. Fa in lam yastati' fa it'amu 60 miskinan. Dan kalau dia tidak sanggup berpuasa dua bulan berturut-turut, maka dia wajib membayar kafarat dalam bentuk memberikan makan 60 orang fakir miskin. Ya. Ketika mengomentari hal ini, Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, hal ini adalah berdasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, satu ketika kami duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang datang lalu berkata, ya Rasulullah, halaktu ya Rasulullah, aku celaka, aku binasa ya Rasulullah. Maka Rasul, kenapa, malak, ada apa denganmu? Maka laki-laki ini berkata, waqa'tu 'ala imra'ati wa ana sha'imun, aku telah mencampuri istriku dalam kondisi aku sedang berpuasa. Wa fi riwayatin fi ramadan, dalam riwayat dia mengucapkan, aku mencampuri istriku di bulan suci Ramadan, yaitu di siang hari di bulan suci Ramadan. Maka Rasulullah alaihi salatu wasalam bersabda, hal tajidu raqabatan ta'tiquha, apakah kamu memiliki kemampuan untuk membebaskan budak, memerdekakan budak? Laki-laki ini berkata, la, tidak ya Rasulullah. Maka Rasul kembali bertanya, fahal tastati'u antasuma syahraini mutatabi'aini, apakah kamu sanggup bisa berpuasa dua bulan secara berturut-turut? Maka laki-laki ini menjawab, tidak ya Rasulullah. Maka Rasulullah kembali bertanya, fahal tajidu it'ama sittina miskina, apakah kamu bisa memberikan makan 60 fakir miskin? Lagi-lagi dia menjawab, tidak ya Rasulullah. Berarti sudah tiga berurut-urutan, membebaskan budak, puasa dua bulan berturut-turut, lalu memberikan makan 60 fakir miskin, dan ini dikerjakan salah satunya sesuai dengan kemampuan yang bisa kita lakukan. Artinya kalau sudah dia bisa membebaskan budak, tidak lagi dia wajib berpuasa 2 bulan atau memberikan makan 60 fakir miskin. Begitupun kalau dia misalnya sudah memilih untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut, tidak perlu lagi dia memberikan makan 60 orang fakir miskin, dan begitu seterusnya, ya. Lalu Rasulullah berkata, "Famakatha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fabayna nahnu ala dhalik atan nabiy sallallahu alaihi wasallam bi'araqin fiha tamrun." Dalam kondisi kami menantikan Nabi masuk ke dalam rumah, tiba-tiba saja Nabi keluar dengan membawa satu keranjang kurma. Nabi keluar dari rumahnya dengan membawa satu keranjang kurma. Lalu dikatakan, "Aina sa'il?" Kata Nabi, "Tadi yang bertanya mana?" Itu yang bertanya tadi mana? Bertanya masalah hukum, ya, orang yang mencampuri istrinya di siang hari di bulan suci Ramadan. Maka laki-laki itu berkata, ana. Maka Nabi berkata, khudh hadza. Ini ada satu keranjang kurma, ambil ini ya. Fatasaddaq bihi. Bersedekahlah engkau dengan kurma yang satu keranjang ini. Faqala ar-rajul. Maka laki-laki ini berkata, a'ala afqar minni ya Rasulullah? Apakah kurma ini aku berikan kepada orang yang lebih fakir dariku ya Rasulullah? Fawallahi. Maka demi Allah ya Rasulullah, ma baina labataiha, ya, tidak ada di antara dua kampung ini, antara kampungku dengan kampung ini ya Rasulullah, ahlu baitin afqaru min ahli baiti. Demi Allah ya Rasulullah, ini antara tempat ini dengan kampungku sana ya Rasulullah, itu jaraknya kan jauh ya, itu tidak ada yang lebih fakir dariku ya Rasulullah. Ya, kepada siapa aku berikan ini kurma ya Rasulullah, sedangkan aku adalah orang yang paling fakir di kampung ini. Wadhahikan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun tertawa sampai terlihat gigi beliau. Ya, tertawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa qal at'imhu ahlak. Sudahlah, itu kurma, dimakan aja sama keluargamu. Kata Nabi, ya sudah, itu kurma dimakan saja, berikan saja kepada keluargamu. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, Profesor Dr. Mustafa Dib ketika menjelaskan hadis ini beliau berkata, la yujzi'uhu sarful kafarati ila iyalihi. Tidak sah kafarat dengan memberikan makan keluarga. Wa ma dzukira fil haditsi la yadullu ala bara'ati dzimmatihi minal kafarah. Dan apa yang disebutkan di dalam hadis tidak menunjukkan bahwa laki-laki itu telah bebas dari kafarat. Ya, paling maksimal kita katakan dia belum mampu membayar kafarat. Artinya kalau nanti dia sudah sanggup membayar kafarat, dia harus melakukannya. Wa innama amarahu sallallahu alaihi wasallam bisarfi dhalika ila iyalihi ala annahu sadaqatun alaihi. Adapun perintah Nabi agar kurma yang satu keranjang itu diberikan kepada keluarganya, itu bukan sebagai kafarat, tetapi dianggap sebagai sedekah saja. Li'anna nafaqata 'alal iyali muqaddamatun 'alat takfiri, 'alat takfir. Ya, karena apa namanya? Memberi nafkah untuk keluarga itu lebih prioritas daripada membayar kafarat. Huwa waqil huwa khususiyatu lidzalika ar-rajul. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa ini adalah kekhususan bagi laki-laki tersebut. Artinya khusus bagi laki-laki tersebut, Nabi mengizinkan agar dia membayar kafarat dalam bentuk memberikan makan untuk keluarganya. Artinya tidak berlaku kepada umat yang lain, hanya khusus bagi laki-laki tersebut. Lalu dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, وَمَا ذُكِرَ مِنَ التَّكْفِيرِ لَا يَجِبُ عَلَى مَنْ أَفْسَدَ صَوْمُهُ أَوْ أَفْسَدَ صَوْمَهُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فِي غَيْرِ رَمَضَانٍ. Dan kafarat yang disebutkan di dalam hadis ini tidak berlaku atas orang yang merusak puasanya tapi bukan di bulan suci Ramadan. Biasanya misalnya dia lagi puasa Senin Kemis, tiba-tiba mohon maaf suaminya mengajak bercampur padahal mereka sedang berpuasa, apakah ada kafarat? Sebagaimana kafarat yang dikeluarkan kalau itu dilakukan di bulan suci Ramadan, tidak. Kata beliau, tidak. Sawa'un akana qada'an li Ramadan au ghairihi. Bahkan seandainya puasa yang dia lakukan itu qada. Artinya misalnya seorang laki-laki punya hutang puasa. Istrinya punya hutang puasa. Lalu mereka mengqada di hari yang lain setelah Ramadan. Mereka berpuasa dengan niat qada. Lalu mereka bercampur badan di siang hari. Apakah mereka harus membayar kafarat sebagaimana hal itu terjadi apabila dilakukan di bulan suci Ramadan? Kata beliau, tidak. Ya, tidak. Itu khusus untuk bulan suci Ramadan. لِأَنَّ الْكَفَّارَةَ وُجِبَتْ لِحَدْكِ هُرْمَةِ الشَّهْرِ. Karena kafarat itu diwajibkan karena telah terjadi pelanggaran, ya, penodaan terhadap kemuliaan bulan. Jadi ada kaitannya dengan bulannya, yaitu Ramadan. Ketika ada orang yang bercampur badan di siang hari Ramadan, Anda telah melakukan apa? Penodaan terhadap kehormatan, kesucian bulan Ramadan. La li ibsadi as-shaum, bukan karena merusak puasa. Kalau merusak puasa, qada. Ya, tapi ada kondisi khusus, yaitu Anda merusak puasa di bulan suci Ramadan. Oleh karenanya, di luar Ramadan, seandainya terjadi peristiwa yang sama, walaupun puasa yang dia lakukan adalah dengan niat mengganti yang wajib, maka itu tidak ada kafaratnya. Imam Malik rahimahullahu ta'ala berkata, Imam Malik, Imam Darul Hijrah, apa kata Imam Malik? Sami'tu ahlal ilmi yaqulun, aku pernah mendengar orang-orang yang berilmu berkata, laisa 'ala man aftara yawman fi qada'i ramadhan bi isabati ahlihi naharan aw ghairi dhalik al kafaratu allati tuzkar an rasulillah. Tidak ada kewajiban bagi orang yang berbuka satu hari saat dia mengqada ramadhan, ya, dikarenakan dia mencampuri istrinya misalnya, kafarat. Tidak ada kafaratnya sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Fiman asaba ahlahu naharan fi Ramadan, sebagaimana disebutkan dalam hadis tentang kisah laki-laki yang mencampuri istrinya di siang hari bulan suci Ramadan. Wa inna ma alaihi qada'u dzalikal yaum, tetapi yang wajib atasnya hanyalah mengqada hari tersebut. Baik, itu ada di dalam kitab Al-Muwatta. Ya, perkataan tersebut ada dalam kitab Al-Muwatta bab As-Siyam, tentang kitab As-Siyam bab kafaratun man aftara fi Ramadhan. Kemudian para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, fa in ajaza thabata fi dhimmatihi. Lalu bagaimana kalau seorang laki-laki yang mencampuri istrinya di siang hari bulan suci Ramadan, membebaskan budak dia tidak sanggup, berpuasa dia tidak sanggup, memberikan makan dia juga tidak sanggup, apakah artinya dia sudah bebas dari tanggungan? Tidak. Ya, sabata fi dhimmatihi, ini tetap menjadi hutang atas orang tersebut. Lalu bagaimana kalau orang itu wafat misalnya? Orang itu wafat tidak lama setelah Ramadan, dia wafat misalnya. Ya, misalnya taruhlah 3 bulan setelah Ramadan, dia wafat. Belum sempat dia membayarnya, padahal sudah berlalu 3 bulan. Ya, apakah gugur hutang tersebut? Tidak. Itu masuk kategori hutang kepada Allah. Fadainullah ahakku an yuqdha. Hutang kepada Allah lebih utama untuk dibayar. Artinya kalau seandainya dia meninggal, lalu dia meninggalkan harta, misalnya rumahnya dijual atau apalah ya, maka salah satu hutang yang harus dibayar adalah fidyah. Ya, kafarat, mohon maaf, bukan fidyah, kafarat. Kafarat yang belum sempat dia bayar selama dia hidup, itu diambil dari apa? Dari misalnya rumah yang dijual, ya, sebelum dibagikan sebagai harta warisan. Wala yajibu 'ala al-mautu'ati kafaratun. Ya. Dan tidak wajib atas pasangannya kafarat. Maksudnya kalau seorang suami mendatangi istri, maka yang wajib untuk kafarat itu suaminya saja, istrinya tidak. Dari mana kita tahu? Dikatakan di sini, li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara al-wati'a bil kafarah wa lam yadhkur al-mautu'ata bi syai'in. Karena Nabi memerintahkan orang yang mencampuri, yaitu suami, dan Nabi tidak menyebutkan sedikit pun hukum tentang orang yang dicampuri, yaitu istrinya.

Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Wa qur rabbi zidni ilma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan yang kedua ini ada beberapa pesan singkat yang sudah masuk. Kita coba bacakan. Pertanyaan yang pertama, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Ketika suami mengimami saat sholat sunnah rawatib, apakah bacaan Al-Fatihah dan surat jahr atau sir? Pertama, saya harus kita rinci lagi, suami mengimami sholat saat sholat sunnah rawatib. Maksudnya apa ini? Qabliyah ba'diyah. Apakah baca Al-Fatihah surat? Ini harus diperjelas lagi pertanyaannya ya. Ya, yang pasti kalau bicara jahr atau sir itu sunnah. Sebagaimana sudah pernah kita sampaikan penjelasan para ulama itu sunnah. Dan sholat malam hari itu jahr, sholat siang hari sir. Kecuali sholat Jumat, ya, sholat dua hari raya itu jahr walaupun dia dilakukan di siang hari. Pada saat sebelum ruku atau sesudah ruku kita membaca kunut saat sholat witir, disunnahkan kunut witir, ya membaca kunut witir. Bahkan kunut yang dibaca di waktu subuh bagi yang mengamalkan, ya berdasarkan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik itu sebenarnya adalah kunut witir, ya itu adalah kunut witir. Allah alam bishawab. Assalamualaikum, siapa itu Luqman dan Ali Imran yang ada dalam Quran? Apakah hidup di zaman Rasulullah? Bukan. Ya, keduanya tidak hidup di zaman Rasulullah, tetapi mereka adalah orang-orang soleh yang namanya diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dan mereka hidup sebelum zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Apabila menonton siaran TV kadang melihat kajian Islam dan kadang melihat berita atau kuis atau musik, apakah termasuk orang yang Islamnya belum sempurna? Tentunya kesempurnaan Islam seseorang ya memiliki banyak indikator. Salah satu indikatornya misalnya bagusnya akidah, lalu komitmen dia melaksanakan perintah, komitmen dia menjauhi larangan. Ketika seseorang sudah mengetahui ada suatu perkara yang dilarang oleh agama, lalu dia melanggar perkara tersebut, ini menunjukkan komitmen beragamanya masih kurang atau masih lemah, ya. Dan ini menunjukkan lemahnya iman, ya. Dan hendaknya dia senantiasa takut kepada Allah, meningkatkan rasa muraqabah bahwa Allah melihat dia, ya. Ketika dia melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama, dia yakin itu tidak boleh, tapi dia tetap melakukannya, itu menunjukkan lemah iman. Ya hendaknya dia berdoa kepada Allah, meminta ditetapkan iman dan Islam, dan hendaknya dia selalu semangat dalam mencari ilmu. Karena salah satu faktor yang menjadikan dia bisa menghadirkan sifat muraqabah, merasa diawasi oleh Allah, adalah dengan ma'rifatullah, mengenal Allah, ma'rifatul Rasul, mengenal Rasul, lalu ma'rifatu dinil Islam bil adillah, lalu dia terus-menerus mempelajari agama Islam dengan dalil-dalil yang ada di dalamnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah benar kalau orang yang sudah pikun tidak diwajibkan berpuasa dan tidak diwajibkan bayar fidyah karena pena telah diangkat? Karena orang tersebut akalnya tidak normal lagi. Allah alam bisa, betul ya. Kalau dia memang sudah tidak lagi apa namanya, tidak lagi memiliki ingatan yang kuat seperti sebelumnya, dia sudah lupa waktu sholat, dia lupa bacaan sholat, dia lupa, ya sudah, dia sudah kembali lagi seperti kondisi anak-anak, ya kondisi anak-anak. Karena salah satu landasan seorang manusia diberikan beban hukum adalah dia adalah berakal, ya berakal. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Misalnya kita sedang di perjalanan pas masuk waktu zuhur, jadi kita belum sholat zuhur, lalu kita sampai masuk waktu asar baru sampai di rumah. Jadi sholat mana yang lebih didahulukan? Apakah sholat zuhur dulu ataukah sholat asar dulu? Wallahu a'lam bishawab. Para ulama mengatakan, ya kalau sampai di rumah kita hendak mengqadha zuhur, ya hendak mengqadha zuhur, hendaknya zuhur dulu dikerjakan. Berdasarkan firman Allah di dalam Al-Quran, inna salata kanat alal mu'minina kitabam mawquta. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya. Artinya syariat telah memberikan ketentuan waktu. Pernah dalam satu kejadian, dalam perang Khandaq atau perang Ahzab, Nabi belum sempat mengerjakan zuhur. Lalu datang waktu asar, belum sempat mengerjakan asar, datang waktu maghrib, belum sempat mengerjakan maghrib, datang waktu isya. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi memerintahkan Bilal satu kali azan, lalu iqamah untuk zuhur, lalu iqamah untuk asar, lalu iqamah untuk maghrib, barulah Nabi setelah itu mengerjakan salat isya. Sebagaimana sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah benar kalau kita ingin sholat duha dianjurkan untuk bersedekah lebih dahulu? Saya tidak tahu ada dalil yang berbunyi seperti itu atau yang menganjurkan seperti itu. Justru sholat duha itu adalah salah satu pengganti sedekah. Ya, manusia memiliki 360 persendian, setiap persendian harus disedekahkan, setiap tasbih adalah sedekah, takbir adalah sedekah, tahmid adalah sedekah, memerintahkan yang baik sedekah, melarang yang buruk itu sedekah, mengangkatkan barang ke atas kendaraan seseorang itu sedekah, tetapi sedekah itu bisa kita dapatkan dengan salat duha dua rakaat. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Hamba Allah di Kalimantan. Seseorang sedang puasa, ketika memasak dia mencicipi makanan. Ada seorang perokok asapnya terhisap oleh orang yang berpuasa. Apa hukum syariat dalam kasus ini? Pertama, mencicipi tidak masalah, ya. Artinya sekedar dia mengetahui apakah sudah asin atau tidak, lalu dia membuangnya, itu tidak masalah. Begitupun seorang duduk di samping perokok, lalu asapnya masuk ke dalam tubuhnya tanpa dia sengaja, itu tidak masalah. Ya, yang membatalkan itu adalah amdan kalau dilakukan dengan sengaja. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang selanjutnya, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Apakah benar kalau seorang ibu hamil dan menyusui tidak wajib diwajibkan mengqadha puasa, cukup membayar fidyah saja? Dan apakah benar kalau kita banyak ketinggalan puasa wajib sampai tidak tahu lagi jumlahnya, dianjurkan cukup untuk banyak-banyak sedekah saja? Wallahu a'lam bishawab. Ini sudah pernah kita bahas bahwa wanita hamil dan menyusui para ulama berbeda pendapat. Imam yang empat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad berpendapat ibu hamil dan menyusui wajib mengqadha, karena kondisi mereka adalah sama dengan orang sakit yang ada harapan sembuh dan dengan musafir. Adapun yang wajib bayar fidyah adalah orang-orang yang uzurnya bersifat tetap, contohnya kakek-kakek dan nenek-nenek yang sudah sangat tua, atau orang yang sakit yang tidak ada harapan kesembuhan. Sedangkan hamil dan menyusui tidak sama kondisinya dengan kakek-kakek nenek-nenek yang sudah sangat tua, atau yang sakit tidak ada harapan kesembuhan. Walaupun nanti imam yang empat berbeda pendapat, apakah hanya wajib mengqadha saja ataukah ada juga kewajiban fidyah? Kalau di dalam mazhab Imam Syafi'i, seorang ibu tidak berpuasa karena dirinya khawatir atas kondisi dirinya, maka dia wajib qadha. Seorang ibu tidak puasa karena semata-mata khawatir atas kondisi anaknya, dia hanya wajib mengqadha. Tetapi kalau seorang ibu tidak berpuasa karena khawatir atas kondisi dirinya, dan di waktu yang sama dia khawatir atas kondisi anaknya, maka dia wajib qadha dan juga wajib membayar fidyah. Ini pendapatnya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Ya, adapun yang mengatakan hanya fidyah saja, itu disebutkan adalah pendapatnya Ibnu Abbas. Walaupun para ulama berbeda dalam memahami maksud dari perkataan Ibnu Abbas. Jumhurul ulama memahami perkataan Ibnu Abbas bahwa zaman dulu sudah maklum bahwasanya wanita hamil dan menyusui itu mengqadha. Oleh karenanya Ibnu Abbas hanya menyebutkan kata fidyah. Karena memang qadha sudah menjadi sesuatu yang maklum sebagai satu kewajiban. Dari tiga pendapat ini, kalau saya cenderung mengambil pendapat Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala yang mengatakan cukup di qadha. Allah alam bisab. Baik, ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan Bapak. Ustaz, ini mau menanyakan perihal hutang puasa dari hutang puasa atas orang tua kita, Ustaz. Hutang puasa atas orang tua? Iya. Jadi ayah kami kan itu sudah meninggal lah, Ustaz. Setelah kami belajar-belajar, ternyata selama beliau tidak berpuasa di bulan Ramadan, menjadi hutang kami sebagai keturunannya, gitu, Ustaz ya. Ustaz, menghitung hutang puasa beliau itu dari mana ya, Ustaz? Apakah yang kami tahu memang orang tua kami dulu ya, orang tua zaman dulu, Ustaz, puasa itu ya mungkin jarang kalau Ustaz yang gitu. Apakah dihitung dari masa baru beliau, apa dihitung kami menjak kami jadi anak beliau ya, Ustaz ya? Artinya keluarga, anak-anak yakin bahwa orang tua punya hutang puasa. Yakin Ustaz, yakin. Kami mengenal betul ayah kami, ya dulu sholat dan puasanya ya bahasanya itu orang zaman dulu lah Ustaz gitu. Baik. Ya, jam Islam itu keturunan lah Ustaz gitu ya. Baik. Jadi kami bayarnya hitungnya dari masa balik beliau atau semenjak kami jadi anak beliau ya Ustaz ya. Terima kasih gitu Ustaz. Baik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang ya kecuali sesuai dengan kemampuannya. Hukum itu terkait dengan apa namanya adanya sebab. Sebab meninggalkan puasa, maka ada hukum yang muncul yaitu kewajiban qadha atau fidyah misalnya ya. Lalu bagaimana cara kita menghitungnya? Ya Allah alam bisawab ya, dikira-kira saja Pak. Ya dikira-kira saja yang kita tahu misalnya yang kita tahu berapa apa namanya kira-kira berapa lama ya apa namanya orang tua kita tidak berpuasa. Ya kalau misalnya kita katakan beliau yang kita tahu semenjak punya anak misalnya kan semenjak punya anak berapa lama itu misalnya 10 tahun atau sekian tahun. Ya, ya tinggal dihitung saja. Taruhlah per tahun kita hitung beliau 7 kali misalnya atau 10 kali. Ya, berarti 10 dikali misalnya 10 tahun misalnya kan, maka muncul angka 100. Bagaimana cara menggantinya? Ibunda kita Aisyah berkata, cara menggantinya adalah salah satunya dengan fidyah. Adalah dengan fidyah. Artinya kita bikin 100 paket makanan. Kita beli nasi kotak lengkap dengan lauknya dan lain sebagainya, kita bagikan untuk orang miskin. Insya Allah itu sudah cukup. Ya, tetapi ya agama tidak membebani. Artinya kalau sampai misalnya 30 tahun, 40 tahun, tentunya ini menjadi sesuatu yang apa namanya sangat menyulitkan bagi keluarga. Tetapi dihitung saja sesuai dengan apa namanya kemampuan dari keluarga. Ya, kalau 100 ya 100, 200 ya 200 sesuai dengan kemampuan keluarga. Setelah itu ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Ya, apalagi dalam kondisi barangkali ya, apalagi orang zaman dulu tidak seperti sekarang akses untuk mendapatkan penjelasan hukum itu alhamdulillah zaman sekarang jauh lebih mudah. Ya, tetapi kita tidak menafikan ada hutang orang tua kita yang harus kita bayar, maka bayar sesuai dengan kemampuan. Misalnya anaknya 5, per orang membayar misalnya 30 hari, 30 kali 5, 150 misalnya. Selebihnya kita berdoa memohonkan ampun untuk orang tua kita yang muslim tersebut, agar dia mendapatkan ampunan dosa. Atau kita dengan cara yang lain bersedekah atas nama orang tua, atau kita beramal soleh, ya, beramal soleh, lalu kita mendoakan, itu pun insya Allah jadi kebaikan untuk mereka. Allah Alam Bissawab. Apakah kalau orang tua kita banyak hutang puasa karena haid di waktu masih muda dulu, karena kurangnya ilmu agama, lalu dia meninggal dunia sedangkan dia masih berhutang puasa, dan kita sebagai anak tidak tahu berapa jumlahnya? Sama dengan jawaban yang barusan, ya, dibayar semampunya, ya, dibayar semampunya. Ya, artinya kalau memang kita yakin orang tua pernah melakukan pelanggaran seperti itu, dikarenakan beliau misalnya entah apa sebabnya, kan bisa saja, bukan tidak tahu, bisa saja karena lalai dan lain sebagainya, ada baiknya dikodo. Dikodonya sederhana, kan 7 hari misalnya. 7 hari berarti kan 7 orang miskin kita kasih makan, dikali berapa misalnya, kali 20 atau kali 30, itu tidak terlalu besar saya rasa, ya, masih bisa. Apalagi nilai fidyah itu tidak terlalu besar. Fidyah itu kalau kita baca dalam penjelasan para ulama, itu hanya satu mud itu setara dengan 1/4 so. Satu so itu setara dengan nilai zakat fitrah yang kita keluarkan. Artinya kalau kita mengeluarkan zakat fitrah 2,5 kilo, berarti itu 2,5 kilo itu dibagi 4, muncul nilai 7 ons. 7 ons dikali jumlah berapa tidak puasa, ya. Misalnya kalau dikaitkan dengan haid, dalam 1 bulan itu 7 hari misalnya, umumnya begitu, 6-7 hari. Berapa tahun tidak puasa? Misalnya yang tidak berpuasa 30 atau 20 tahun misalnya. Kalau kita katakan tidak paham misalnya, kan, ya udah 7 kali 20 misalnya. Karena yang kata para ulama, orang yang tidak mengqadha, orang yang meninggalkan puasa karena uzur saja, itu wajib mengqadha. Wajib mengqadha. Apalagi yang tidak memiliki uzur. Artinya dia tidak mengqadha entah karena lalai atau apa. Dan kita yakin itu terjadi. Menurut saya, dari penjelasan para ulama, lebih baik dibayar. Ya. Allah Alam Bissawab. Ada Pak Saifullah di Lampung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Pak Saifullah. Sehat, Ustaz. Alhamdulillah, sehat-sehat. Silakan. Ya, ya Pak Ustaz, mau bertanya nih Pak Ustaz. Baik. Ada pertanyaan nih Pak Ustaz. Yang pertama, tentang niat puasa Pak Ustaz, apabila napasnya seperti ini, boleh nggak Pak Ustaz? Saya niat puasa esok hari pada bulan Ramadan karena Allah. Itu boleh nggak seperti itu, Pak? Baik, artinya Pak Saifullah melafaskannya? Iya, melafaskan dengan lisan. Iya, melafaskannya dengan lisan. Baik, pertanyaan kedua? Dengan kedua, kalau kita sedang berpuasa, di kuping kita dikurap pakai katan bat, batal nggak, Ustaz? Memasukkan apa katan bat, ya? Iya, yang ngurap kuping gitu, Ustaz. Baik. Gimana Pak Ustaz, hukumnya batal apa enggak Pak Ustaz? Baik, itu saja. Bisa aja Pak Ustaz. Makasih Pak Ustaz. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Alam Bissawab, ya. Yang pertama masalah niat, ya, itu sudah kita sampaikan di pertemuan yang lalu, bahwa niat itu mahalluha al-qalb. Niat itu tempatnya di hati. Lalu kalau dilafazkan bagaimana? Ulama berbeda pendapat. Kalau di mazhab Imam Syafi'i, mereka anggap itu mustahab, dianjurkan, dan mereka berdalil dengan kias kepada permasalahan apa? Permasalahan niat haji dan umrah, di mana Nabi pernah melafazkannya. Dan ini masalah khilaf yang klasik, sebagaimana sudah sering kita sampaikan, ya. Walaupun pendapat yang kuat, ya, dan ini disepakati oleh para ulama, seandainya seorang muslim mencukupkan dengan niat di hati, itu sudah sah. Ya, Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu, sebagaimana sudah kita bahas, berpendapat berkata bahwa niat di hati tanpa lisan sah, tapi niat di lisan tanpa dihadirkan di hati tidak sah. Ya, oleh karenanya kalaupun misalnya Pak Saifullah atau pemirsa yang lain berpendapat bahwa kuat dalil yang mengatakan melapaskan niat itu mustahab dianjurkan misalnya ya, dan itu kan sah-sah saja seseorang mengambil satu pendapat dari pendapat-pendapat fikih, kalau memang dia yakin itu lebih kuat silahkan diamalkan ya, silahkan diamalkan ya. Dan masalah seperti ini umum, bahkan di mazhab, di satu mazhab tidak jarang ada lebih dari satu pendapat. Bahkan bukan hanya satu pendapat, bisa dua pendapat, bisa tiga pendapat, bisa empat pendapat. Ya. Dan setiap pendapat tentunya yang memiliki argumentasi masing-masing. Dan kita mengambil pendapat yang lebih kuat, ya, yang lebih sesuai dengan yang kuat argumentasinya. Allah alam bissawab. Adapun masalah tadi yang pertama adalah masalah niat ya. Yang kedua masalah korek kuping ya, berpuasa korek kuping. Wallahu a'lam bissawab, ulama berbeda pendapat dan pendapat yang paling kuat itu tidak membatalkan. Walaupun sebagian berpendapat kalau saya tidak salah di mazhab Imam Syafi'i kalau saya tidak salah itu membatalkan. Ya. Tapi pendapat yang paling kuat itu tidak membatalkan. Ya. Pendapat yang paling kuat itu tidak membatalkan. Allah a'lam bissawab. Suami istri tidak berpuasa dalam kurung disebabkan karena mereka safar di bulan Ramadan sebab uzur syar'i. Lalu mereka berjima, apakah kena kafarat? Tentunya tidak. Ya, tidak terkena kafarat. Suami istri melakukan safar untuk tujuan yang mubah, maka mereka tidak berpuasa. Lalu mereka bercampur badan, apakah mereka wajib kafarat? Tidak. Tidak ada kafarat atas mereka. Allahu a'lam bishawab. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Barakallahu fiik ya Ustaz. Wafiq barakallah. Ini Ustaz tentang pengeras suara di rumah ana itu ya Ustaz ya. Kalau jam 3 itu semua ana itu jam 3 sudah pada dihidupin semua itu Ustaz ya. Ada yang merotan Ustaz ya. Ini bagaimana ini Ustaz? Jadi kalau ya kayak anak itu kan awam itu Ustaz. Jadi mau ini mau anu pada siapa gitu loh Ustaz tentang pengeras suara ini Ustaz di masjid-masjid ini Ustaz. Sedangkan masjid anak kan pertegatan itu Ustaz ya. Apa itu terus anak yang di tengah-tengah itu Ustaz. Kalau anak itu sholat malam kayak pusing gitu Ustaz ya. Baik. Jadi enggak nyatu pikiran ini. Baik. Sebenarnya anak ini sangat dingin sekali ini bagian depak-depak terus dingin dewan masjid itu ya. Menghimbaukan tentang pengeras suara ini agar tidak dihidupkan pada sepertiga malam gitu Ustaz. Ini bagaimana, siapa nanti yang bertanggung jawab ini di hadapan Allah Ustaz? Baik. Mohon penjelasan Ustaz. Syukran jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya ini harus diperhatikan benar oleh para orang-orang yang diberikan amanah untuk apa namanya memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala, hendaknya mereka memperhatikan hak-hak tetangga ya. Jadi masjid itu memiliki tetangga, ada masyarakat yang tinggal di sekitarnya, hendaknya itu diperhatikan hak-hak mereka. Ya, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang barangkali bukan wajib, bukan sunnah, malah nanti kalau kita mungkin kaji lebih dalam, kita lebih khawatir itu menjadi sesuatu yang dilarang, ya. Tapi kan Ustaz, bukankah dalam Islam itu ada azan dua kali? Ya, tapi kan itu azan bentuknya, dan azan itu durasinya paling berapa? 5 menit, ya. Dalam hadis dikatakan inna bilala yu'adzinu billail, Bilal itu kalau waktu subuh azan ketika hari masih malam. Fakulu washrabu, tetaplah kalian makan dan minum sampai azannya Abdullah ibni Ummi Maktum. Adapun yang terjadi hari ini itu disetel jam 3 tidak berhenti kecuali nanti menjelang subuh misalnya. Tentunya ini satu hal yang menurut saya tidak benar, tidak sesuai dengan syariat ya. Jangan sampai karena kita ingin menyalakan murattal sehingga kita tidak memperhatikan hak-hak orang lain. Ya. khairukum, Rasulullah berkata kita wajib apa namanya memuliakan tetangga kita, ya. Tapi Ustaz, dia bukan non muslim, siapapun dia, ya. La yazalu Jibrilu yusini biljar hatta zonantu, kata Nabi, Jibril itu bolak-balik berwasiat kepada aku akan agar berbuat baik kepada tetangga, sampai aku menyangka bahwa tetanggaku itu akan mendapatkan warisan dariku, kata Nabi. Ya, oleh karenanya ini para pengurus masjid hendaknya ini diperhatikan dengan baik-baik, ya, bahwa silahkan kita memakmurkan masjid dengan cara yang benar, misalnya, ya, kita mengumandangkan azan, kita mengumandangkan iqamah misalnya, itu tidak masalah, ya. Tetapi menggunakan apa namanya, menggunakan pengeras suara tanpa ada batasan yang jelas, tanpa ada apa namanya kebutuhan yang memang diperintahkan oleh syariat, ya, lalu juga tadi jam 3 sudah rame dan lain sebagainya, ini menurut saya tidak dibolehkan seperti itu, ya. Dan membaca, kalaupun kita mau membaca zikir atau membaca Quran, lebih ikhlas kita kalau kita membacanya tanpa speaker. Sebagian apalagi di bulan suci Ramadan, setelah isya sampai tengah malam tadarus, padahal tadarus saja, tadarus biasa, tidak perlu di apa menggunakan pengeras. Saya rasa itu lebih apa namanya lebih baik dari sisi cara. Allah alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah orang yang meninggal bisa mendengar doa orang yang datang berziarah, dan doa apa saja yang kita baca bila kita sudah ada di depan makam orang tua sesuai syar'i? Wallahu alam bissawab, ya. Ulama berbeda pendapat terkait dengan masalah apakah jenazah bisa mendengar atau tidak. Pendapat sebagian ulama mengatakan bisa, ya, karena memang disyariatkan mengucapkan salam, tidaklah disyariatkan mengucapkan salam kecuali karena mereka mendengar, ya. Begitupun diriwayatkan bahwa Nabi mendatangi kuburan orang-orang yang wafat dalam perang Badar dari kalangan orang-orang musyrikin, lalu Nabi mengajak mereka berbicara, hal wajadtu ma wa'ada rabbukum, apakah kalian sudah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rabb kalian. Itu Nabi mengajak mereka berbicara. Sebagian ulama berpendapat bahwa tidak bisa mendengar, in tad'uhum la yasma'u du'a'akum, ya, kalau kalian menyeru berdoa memanggil mereka, mereka tidak bisa mendengar suara kalian, ya. Dan sebagian ulama mengambil jalan tengah bahwa ketika kita mengucapkan salam, mereka bisa mendengar ucapan kita, ya, khusus ketika mengucapkan salam. Ini pendapat sebagian ulama seperti itu. Apa doa yang kita baca? Semampu kita. Kalau kita bisanya Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'akrim nuzulah, seperti doa yang dibaca ketika salat jenazah, silakan. Atau Rabbi gfir li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira, atau Allahumma arfa darajataha au darajatahu fil illiyin, ya. Dan doa-doa yang lain, kalaupun kita tidak bisa berbahasa Arab, tidak masalah dengan bahasa Indonesia. Allah alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau safar setelah salat Jumat, bolehkah salat asar dijamak ke Jumat? Safar setelah salat Jumat, artinya sudah berangkat, kan? Ya, kalau memang kita sudah mulai berangkat, silahkan saja tarik asar ke waktu zuhur atau ke waktu Jumat, lalu mengerjakannya sebanyak 2 rakaat. Tidak masalah. Saya tidak tahu ada larangan dari hadis Nabi. Allah alam bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau kita berpergian, masuk waktu sholat, kita masih di kendaraan, terus kita sholat di kendaraan, apakah setelah sampai kita tujuan harus sholat lagi? Allah alam bisawab, hadisnya hadis Anas bin Malik bahwa Nabi tidak sholat wajib di atas kendaraan, tapi sholat-sholat sunnah boleh dilakukan di atas kendaraan. Sholat wajib selama masih bisa turun dari kendaraan, itu harus turun dari kendaraan, ya, untuk menyempurnakan arah kiblat, menyempurnakan gerakan ruku dan sujud, maka turun dari kendaraan. Tapi Ustaz, saya tidak bisa turun, nanti dilihat apakah jarak Anda adalah jarak safar. Kalau iya jarak safar, silahkan Anda menjamak dan mengkosor, ya, silahkan menjamak dan mengkosor. Kalau tidak jarak safar dan tidak mungkin turun karena kejebak misalnya di Cikampek atau terjebak di di apa di jalan tol yang jauh dari masjid, ya ya sudah, kalaupun kita tidak mungkin turun, ketika ada kesempatan untuk turun kita turun, kalau waktunya sudah habis kita mengqadha. Kalau waktunya sudah habis kita mengqadha ya. Kalau bukan jarak safar maksud saya. Kalau bukan jarak safar. Tapi kalau jarak safar kita boleh menjamak. Ya, kita boleh menjamak. Allah alam bissawab ya. Kecuali kalau darurat. Misalnya apa darurat? Salat subuh. Salat subuh itu tidak bisa dijamak, tidak bisa juga dikosor, artinya ya, dia dua. Dan tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Kalau sampai menyebabkan kita habis waktu sholat subuh, sedangkan kita di dalam kereta, ya sholat saja. Ya semampu kita. Kalau tidak mungkin, kita tuh turun. Karena kan kereta, kalaupun dia berhenti di stasiun, hanya persekian menit misalnya. Gak mungkin kita sholat. Allah alam bissawab. Bagaimana cara mendapatkan pahala haji dan umrah di waktu sholat syuruk? Apakah harus melakukan ketaatan dari subuh hingga matahari terbit? Duduk di tempat kita sholat, lalu kita berzikir, berdoa, menyimak kajian, membaca Quran, dan lain sebagainya. Lalu setelah syuruk kita sholat dua rakaat, dengannya kita mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna, kata Nabi. Allah alam bissawab. Apa hukumnya gaji yang bekerja sebagai resepsionis di hotel yang berkelas? Karena kita tidak tahu tamunya mungkin ada yang berbuat maksiat di hotel tersebut. Allah alam bisawab ya, hukum asalnya ya halal seorang bekerja di hotel, lalu di hotel itu masuk segala orang tanpa terkecuali, ya apa yang kita hasilkan halal. Ya, Nabi pernah meminjam uang dari orang Yahudi. Sedangkan Yahudi bercampur, artinya apa namanya, bercampur penghasilannya yang halal dengan yang haram. Selama kita tidak secara khusus mengurus perkara yang haram, misalnya menuangkan bir atau melakukan hal-hal yang haram, ya hukum asalnya halal. Penginapan ya, sifatnya umum. Kecuali kalau penginapan itu memang khusus untuk berzinah misalnya. Lokalisasi memang disediakan untuk orang yang ingin berzinah, tentunya haram. Tapi kalau hotelnya sifatnya umum, ya kita pun tidak bisa menanyakan mereka untuk apa mereka masuk hotel, apakah mereka berzinah atau apa, ya hukum asalnya ya halal, boleh-boleh saja. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada di suatu daerah zikir sesudah sholat wajib zuhur, asar zikirnya di toharkan, dizaharkan barangkali ya. Tidak ya, tidak dijaharkan. Kalaupun dibaca, apalagi sholatnya saja dengan sir, apalagi zikirnya. Sholatnya saja dengan sir kalau di siang hari, apalagi zikirnya. Kalaupun ingin jahar, sekedar terdengar oleh telinga sendiri. Cabut gigi apakah membatalkan puasa? Hukum asalnya tidak membatalkan puasa. Cabut gigi tidak membatalkan puasa. Apakah boleh jika kita mengganti puasa Ramadan kita tahun lalu sehari atau dua hari sebelum puasa Ramadan? Boleh, sangat boleh. Ya tidak masalah, karena larangan terkait dengan hadis la taqaddamu Ramadan bi shaumi yaumin aw yaumaini itu khusus untuk puasa sunnah. Adapun puasa yang wajib tidak ada larangan untuk mengqadanya bahkan sehari atau dua hari sebelum Ramadan ya. Ada hadis la taqaddamu Ramadan bi shaumi yaumin aw yaumaini illa rajulun yasumu shauman falyasumhu, kata Nabi. Janganlah kalian mendahului puasa Ramadan dengan puasa sehari sebelumnya atau sehari dua hari sebelumnya kecuali yang biasa berpuasa. Dan di antara pengecualian adalah yang ingin mengqadha puasa yang wajib. Karena larangannya bersifat makruh dan tidak ada yang makruh kalau itu kaitan dengan ibadah yang wajib. Ya, Allah alam bisawab. Ini yang bisa kita kaji di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.